seperti tasrif bina nakis, nasib makron seperti nakis. Gunanya bab ini untuk mutawa'ah dan fiilnya menjadi lazim, tidak butuh objek. Jadi kalau nanti antum baca kitab ikut wazan in fa'ala itu lazim, tidak ada objeknya. Tidak ada objek, tidak ada maf'ul bihnya kalau bahasa Arabnya. Jadi membuat fiil menjadi lazim dan maknanya membuat mutawa'ah. Mutawa'ah itu makna jadi. Jadi terutus, terpadamkan itu jadi. Engkau sama tertutup atau terbagi, ya itu fungsi bab ini. Jadi nanti fungsi bab ini membuat makna jadi dan tidak membutuhkan objek. Di contohnya di sini infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Fa'fi'il selalu di kasrah. Fa'fi'il selalu di kasrah. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun. Infa'illa tanfa'il munfa'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun. Infa'illa tanfa'il munfa'alun. Taib. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun. Infa'illa tanfa'il munfa'alun. Kasara yankasiru inkisaran munkasirun munkasarun. Inkasir la tankasir munkasarun. Inkasara terpecah. Inkasara terpecah, misalkan kaca itu inkasar atau yang lainnya, pecah, yang bisa bermakna pecah. Inkasara yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun. Inkasir la tankasir munkasarun. Inkasara. Inkasara yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun. Inkasir la tankasir munkasarun. Terpecah. Kemudian contoh-contoh lainnya, in ba'asa terputus, terutus, bukan terputus, terutus, jadi dikirim, sudah terkirim, terutus, terkirim. In tofa'a terpadamkan, kebakaran kemudian padam, maka dikatakan dengan menggunakan fi'il in tofa'a. In tofa'a al-misbah, misalkan lampu itu padam, artinya gak bisa nyala lagi. In kosama terbagi. In kosama inkisam, makanya at-tauhid munkasimun atau inkisam. In tobako tertutup. In tobako tertutup. In fajara terpancarkan, terbit, terpancarkan airnya, terpancarkan. In dafa'a tertolak. In hadama roboh. In akasa terbalik, munakis. Apa yang kamu katakan itu munakisun, bertolak belakang dengan apa yang kamu ucapkan. Itu bisa pakai munakis in akasa. In ba'asa yan ba'isu in bi'asan mun ba'isun mun ba'asun. In ba'is la tan ba'is mun ba'asun. In ba'asa. In ba'asa yan ba'isu in in kosama yan kosimu in kisaman mun kosimun mun kosamun. In kosim la tan kosim mun kosamun. In bina mudu'af, bina yang kedua dari bab yang keempat, babul infial. Infaddo. Infaddo yanfaddu infidodon munfaddun munfaddun. Infaddo la tanfaddo munfaddun. Infaddo yanfaddu infidodon munfaddun munfaddun. In faddala tan faddo mun faddun. Antara fi'il madhi fi'il amr serupa dalam hal tulisan. Kemudian antara isim fa'il dengan isim maf'ulnya serupa dalam tulisan, tapi dan juga dengan isim zaman, tapi pada hakikatnya tidaklah sama. Infaddo itu maknanya berhamburan, menyebar, ya, atau terpecah, terserakan, itu infaddo. Infaddo yanfaddu infidadan munfaddun munfaddun. Infaddo latan faddo munfaddun infaddo. Infaddo yanfaddu infidadan munfaddun munfaddun. Insyakka yansyakku insyikakon munsyakkun munsyakkun. Insyakka latan syakka munsyakkun insyakka. Insyakka yansyakku insyikakon munsyakkun munsyakkun. Insyakka latan syakka munsyakkun. Insyakka terbelah. Terbelah. Iktarobatis sa'ah wan syakkal komar. Injaro tertarik, indoma terkumpul, indoma terkandung, terkumpul. Inhala, inhala terbuka, insobba tertuang, insalla keluar dengan sembunyi, infakka terlepas, munfakkun inkala tumpul. Kemudian bina ajwaf, inkoda tunduk patuh. Yan kodu inkiyadan inkiyat inkiyat tunduk patuh. Munkodun munkodun isim fa'il isim maf'ul sama. In kod fi'il amr beda dengan fi'il madinya. La tan kod fi'il nahi munkodun isim zaman makan. In koda yan kodu inkiyadan munkodun munkodun. In kod la tan kod munkodun in koda. In koda yan kodu inkiyadan munkodun munkodun. In kod la tan kod munkodun. In dofa yan dofu india fan mundofun mundofun. In dof la tan dof mundofun in dofa. In dofa yan dofu india fan mundofun mundofun. In dof la tan dof mundofun. In dofa terkumpul. In ba'a laku. Laris. In koda tunduk patuh, in da'a tersiar, in da'a tersiar. In koda yan kodu in kia dan mun kodun mun kodun. In kod latan kod mun kodun in koda. In koda yan kodu in kia dan mun kodun mun kodun. Kita lanjutkan sekarang bina nakis, bina yang keempat dari bab in fa'ala yan fa'ilu. Bina nakis sekarang contohnya di sini, in qada yan qadi in qada an mun qadin mun qadan. In qadi la tan qadi mun qadan. Kita ulangi lagi, sekali lagi. In qada yan qadi in qada an mun qadin mun qadan. In qadi la tan qadi mun qadan. Taib in qada. In qada yan qadi in qada an mun qadin mun qadan. In qadi la tan qadi qadan. In qada bermakna habis. Contohnya dilihat halaman 70. Bina nakis dilihat halaman 70. Injala menjadi jelas. inhana miring, insaro bebas, infodo habis. Di sana tulisannya huruf dot ada dua, yang betul satu, yang paling akhir, yang tengah itu dibuang, salah. Infodo, yang tengahnya itu tidak ada. Habis. Untuk tasrifan seterusnya, lafid makrum. Lafid makrum tasrifannya sama seperti bina nakis, yaitu inzawa melingkar, intowa berkumpul, insawa termasak, inawa terlipat. Sekarang kita tasrif injala. Injala, yanjali, injira, anmunjalin, munjalan, injalila, tanjali, munjalan, injala. Injala, yanjali, injira, anmunjalin, munjalan, injalila, tanjali, munjalan. Bab yang baru sekarang, bab terakhir dari sulasi mazid dengan tambahan dua huruf, bab yang kelima, al-babu al-khamis, halaman 70. Al-babu al-khamis, babu al-if'alal, if'alal, if'ilal, bukan if'alal tapi if'ilal, babul if'ilali, atau bab if'ala, if'ala. If'ala yaf'alu, ini yaf'alu ya, dikasih tanda dhammah fi'il mudhari'nya, yaf'alu, lamnya ditasdid, tanda double, dikasih tanda tasdid, kemudian di dhammah lamnya, if'ala yaf'alu. If'ilalan, if'ilalan, ini masdar. Masdar dari bab if'ala yaf'alu if'ilalan, if'ti'alan, if'ilalan, muf'alun, muf'alun, kemudian isim maf'ulnya sama dengan isim fa'il. Muf'alun yang pertama isim fa'il, muf'alun yang kedua isim maf'ul. Jadi sama secara tulisan nanti, tapi secara hakikatnya berbeda. Tulisannya sama antara isim maf'ul dan isim fa'il. Muf'alun, muf'alun. Muf'alun pertama isim fa'il, muf'alun kedua isim maf'ul. If'ala, if'ala fi'il amar. Dilihat tulisannya sama dengan fi'il madi. Ya kan? Antara fi'il madi dengan fi'il amar itu sama. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. If'ala di sini adalah fi'il amar, menunjukkan perintah. La taf'alla, fi'il nahi, larangan. Muf'alun, muf'alun isim zaman, makan ataupun masdar. Sebelum kita masuk, kita baca keterangan. Yang masuk bab ini, yang masuk pembahasan bab kelima ini, hanya pada bina sahih dan ajwaf saja. Jadi sedikit, hanya pada bina sahih dan ajwaf yang masuk bab ini. Bina misal, bina nakis, itu tidak masuk. Tasrifan bina ajwab seperti tasrif bina sohihnya. Jadi bina ajwab tasrifannya persis sama seperti bina sohih, tidak berbeda. Nanti yang membedakan hanya dari segi wazan, dari segi makna. Fi'il yang masuk bab ini biasanya berhubungan dengan warna atau cacat. Hubungannya dengan warna, baik dia biru, hijau, atau merah, dan sebagainya. Dan cacat. Cacat, pincang, atau buta, atau kurus, dan segala macam cacat. Guna bab ini, fungsi bab ini, faedah bab ini, yaitu untuk mubalaghah. Mubalaghah itu melebih-lebihkan sesuatu, jadi bertambah sangat misalkan, bertambah sangat merah, bertambah sangat kuning, nah itu namanya mubalaghah, berlebihan, melebih-lebihkan segala sesuatu. Kita lihat tasrifannya sekarang. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun if'ala. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun. Sekali lagi, if'alla. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun. Contohnya di sini penulis buku ini Kitab Muhtarat mendatangkan contoh ihmaru yahmaru ihmiraran muhmarun muhmarun ihmaru la tahmaru muhmarun. Contoh yang lain izraqa bertambah biru, isfaru bertambah kuning, ihdoro bertambah hijau. Jadi untuk menunjukkan mubalago berlebih-lebihan. Jadi izraqa bertambah biru. Asalnya biru saja, tapi tatkala masuk wazan if'alla maka birunya bertambah. Bertambah biru, bertambah kuning, bertambah hijau, bertambah kusut is'alla. I'wazza bertambah rusak keadaannya. Izwalla bertambah hilang. Iqwara bertambah buta sebelah. Iqwara ya. Kemudian iqwaza bengkok. Iswada menjadi hitam, hitamnya bertambah. Ibyadda menjadi putih. Ihwala menjadi juling. Baik, tasrid sekarang bersama-sama ihmara. Ihmaro yahmaru ihmiraran muhmarun muhmarun ihmaro la tahmaru muhmarun. Izraqa izraqa yazraqu izriqaqan muzraqun muzraqun izraqa la tazraqa muzraqun. Iswadda iswadda yaswaddu iswidadan muswaddun muswaddun iswadda taswadda muswaddun. Simpulannya bahwa fi'il sulasi, fi'il yang asalnya tiga huruf, dia bisa kemasukan huruf tambahan baik satu, dua, maupun tiga. Fi'il sulasi yang tambahan satu huruf telah kita pelajari dan lewati, yaitu tentang tiga bab, hanya ada tiga bab. Bab fa'ala yufa'ilu, seperti faroha yufarihu tafrihan. Bab kedua qatala yuqatilu, fa'ala yufa'ilu. Bab ketiga af'ala yuf'ilu if'alan, akroma yukrimu ikroman. Ini bina-bina bab-bab yang menerangkan fi'il sulasi tambahannya satu huruf. Fi'il sulasi yang asalnya tiga huruf kemasukan huruf tambahan, tapi huruf tambahannya hanya dua, ada lima bab. Bab pertama tafa'ala ya tafa'alu atau tafa'ala ya tafa'alu, dua. Kemudian ifta'ala ya fta'ilu, tiga. Kemudian infa'ala ya fa'ilu, empat. Kemudian bab kelima, bab terakhir if'alla ya fa'alu. Jadi fi'il sulasi yang tiga huruf dapat kemasukan huruf tambahan, diantaranya kemasukan tambahan satu huruf ada tiga bab, kemasukan dua huruf tambahan ada lima bab. Yang akan kita pelajari halaman 71 adalah tasriful fi'li sulasi al-mazid bisalah sati ahrufin wafihi arba'atu abwabin. Tasrifan fi'il sulasi yang mazid, asalnya tiga huruf kemudian mazid, mazid itu ada tambahannya. Berapa tambahannya? Bisalah sati ahrufin, ada tiga huruf yang tambahan. Jadi dia fi'il yang asli tiga huruf, tambahannya tiga huruf juga. Wafihi arba'atu abwab, di dalam bab ini, bab sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf, ada empat bab. Jadi yang menerangkan fi'il sulasi tambahan tiga huruf ada empat bab. Yang kita akan pelajari insyaallah ta'ala adalah bab yang pertama, al-babul awal, bab yang pertama. Babul istif'al, bab istif'al atau istaf'ala, bab istaf'ala. Sebelum kita melangkah, kita baca keterangan dari halaman 72. keterangan fungsi bab ini. Tasrif bina, yang pertama tasrif bina lafid makrun seperti tasrif bina nakis. Makrun sama seperti bina nakis. Kemudian kalau tasrif mafruq itu tasrifannya sendiri. Yang sama itu bina nakis dengan lafid makrun. Gunanya bab ini, faedah bab ini yang pertama untuk menunjukkan makna meminta. Meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta ampun. Nanti kita akan tahu sedikit-sedikit kata-katanya. Kemudian yang kedua fungsinya untuk mutawa'ah. Mutawa'ah itu menunjukkan makna jadi, menjadi. Menjadi batu, menjadi cinta, menjadi mutawa'ah. Atau fungsi yang lain dan lain-lain. Fungsinya ada yang lain. Kita masuk sekarang, lihat tasrifannya istaf'ala. Bab ini dinamakan bab istaf'ala. Huruf tambahannya ada tiga, mana saja? Yang pertama hamzah, yang kedua sin, kemudian ta, itu tambahannya. Yang lainnya asli, fa asli, ain asli, lam asli. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, istif'alan masdarnya. Masdar-masdar kalau fiil-fiil yang sulasi itu taknya di kasroh. Istif'alan, ya. Mustaf'ilun, isim fa'il. Mustaf'alun, isim maf'ul, beda. Isim fa'il sebelum terakhir di kasroh, isim maf'ul sebelum terakhir di fathah. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'ila tastaf'il mustaf'alun. Seluruhnya aja tasrif istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhriju mustakhrajun. Istakhraja istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun. Istakhraja meminta keluar. Jadi istikhraj itu mengeluarkan, istikhrajul hukum, mengeluarkan hukum. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhriju mustakhrajun. Kita lihat contoh-contohnya. Istakmala menyempurnakan, meminta sempurna. Istakbaro sombong, ini menunjukkan makna mutawa'ah, menjadi sombong istakbaro. Aba wastakbaro, ya, enggan. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbaro, sombong. Kemudian istansoro, istansoro itu meminta pertolongan. Kalau nasoro yang suruh menolong, tanasoro ya tanasaru menjadi nasroni. Kalau intan intansoro menang, kalau istansoro minta pertolongan. Jadi beda-beda. Kalau nasoro yang suruh menolong, kalau tanasoro ya tanasoru menjadi nasroni, menjadi Kristen. Intansoro menang, kalau istansoro minta pertolongan. Intansoro intan surullah yang surkum wa yasabbit aqdamakum. Intan surullah, jika engkau menolong Allah, intan surullah. Minta pertolongan istansoro. Istaghfara minta ampun. Nah, makanya masdarnya istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istighfar itu minta ampun. Istighfar minta ampun. Kalau astaghfir saya minta ampun. Astaghfirullah. Astagfirullah, saya berarti minta ampun kepada Allah. Kemudian lagi istakjala. Istakjala minta segera. Istakjala minta disegerakan pekerjaan misalkan. dia minta segera diselesaikan. Istaza'a mengejek. Istaza'a mengejek ini dalam masalah agama. Seperti la ta'tabiru faqad kafartum, ketika menerangkan ada orang Yahudi, ya, orang munafik mengejek para sahabat Nabi. Mereka mengatakan, tidaklah aku pernah melihat orang yang lebih takut ketika ketemu musuh, orang yang lebih sangat bernafsu terhadap makanan kecuali para sahabat Nabi. Ngejek dia. Kemudian turun ayat, sampai turun ayat ketika itu. Qul abillahi, ya kan? Wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, kemudian terhadap Rasul dan ayat-ayat yang kalian itu mempermain-mainkan? Tastahzi'un, istahza'a yastahzi'u. Kalian mengolok-olok. Ya, katakanlah apakah terhadap Allah dan Rasulnya kalian itu mengejek, mengolok-olok, maka tidak boleh. Mengejek dalam agama itu tidak boleh. Mengatakan orang yang pakai jenggot, kamu ibarat kambing, nah itu tidak boleh. Tidak diperkenankan. Kita tasrif sekarang, istakmala. Istakmala yastakmilu istikmalan mustakmilun mustakmalun. Istakmila tastakmil mustakmalun. Sebenarnya istakmala. Istakmala yastakmilu istikmalan mustakmilun mustakmalun. Istakmila tastakmil mustakmalun. Istansara seluruhnya. Istansara yastansiru istansaran mustansirun mustansarun. Kita masuk sekarang bina mudhaf istamadda yastamiddu istimdadan. Istimdadan masdarnya sama seperti yang di atas, istif'alan istikhrajan. Mustamiddun isim fa'il, mustamaddun isim maf'ul. Istamidda la tastamidda, fi'il amrnya istamidda. Tidak disukun, biasanya fi'il amr kan disukun, istakhrij, tapi karena dia mudhaf maka tanda alamatnya dengan fathah. La tastamidda mustamaddun, istamadda yastamiddu istimdadan mustamiddun mustamaddun. Istamidda la tastamidda mustamaddun. Taib, istamadda. Istamadda yastamiddu istimdadan mustamiddun mustamaddun. Istamidda la tastamidda mustamaddun. Contoh yang lain, istaadda, bersiap sedia. Jadi kalau kita ingin nyuruh orang, siap sedialah kamu sekarang. Istaidda. Istaidda. Siap segeralah kamu, kita akan berangkat. Istaadda yastaidu isti'dadan. Maza isti'daduka liruju. Apa persiapanmu untuk pulang? Isti'dad, masdarnya. Istaadda yastaidu isti'dadan. Apa persiapanmu untuk pulang? Istaqara, menetap. Istaqarra itu menetap, tinggal. Mustaqirun yang tetap, yang menetap, mustaqar. Istiqrar, istiqrar itu tetap, ketetapan. Istadalla berdalil. Istadalla ulama ini sering, istadalla sering dalam kitab-kitab gundul. Istadalla, istidlal. Para ulama istidlalun, mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini, ya. Istadalla al-imam, misalkan An-Nawawi, ya, istadalla Imam Nawawi berdalil dengan hadis ini. Kemudian istamara, terus menerus. Istamir, istamira, teruskanlah. Istimrar, maka kita kenal istilah istimrar, terus menerus. Continue dalam bahasa kerennya, bahasa Jawanya, terus menerus. Continue. Istahabba, cinta. Istakola, merdeka. Makanya ada masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, masjid kemerdekaan artinya. Istaqalla yastaqillu istiqlalan. Nah, dari sini kita tahu Wa istiqal itu timbangannya istakola, istakala itu. Orang Jakarta kalau enggak tahu ini istiqlal masih tentang itu. Istakola yastakilu istiqlalan. Kita masuk sekarang, kita coba tasrif istakola. Ini yang lebih masuk. Istakola yastakilu istiqlalan mustaqillun mustaqallun istaqilla la tastaqilla mustaqallun taib istaqalla istaqalla yastaqillu istiqlalan mustaqillun mustaqallun istaqilla la tastaqilla mustaqallun istaadda yastaiddu istiadadan musta'iddun musta'addun ista'idda la tasta'idda musta'addun seluruhnya ista'adda yasta'iddu isti'adan musta'idun musta'addun ista'idda la tasta'idda musta'addun ista'adda yasta'idlu istidlalan mustadillun mustadallun istadilla la tastadilla mustadallun taib istadalla istadalla yastadillu istidlalan mustadillun mustadallun istadilla la tastadilla mustadallun. Kita lanjutkan bina misal, bina selanjutnya misal istaujaba yastaujibu istijaban mustaujibun mustaujabun istaujib latastaujib mustaujabun istaujaba yastaujibu istijaban mustaujibun mustaujabun istaujib latastaujib mustaujabun seluruhnya istaujaba. Istaujaba yastaujibu istijaban mustaujibun mustaujabun istaujib latastaujib mustaujabun. Jangan istajib ya, kalau istajib salah. Istaujib, istaujib fi'il amriyah istaujib. Istaujaba, istaujaba minta wajib. Contoh yang lain bina misalnya istauada minta janjinya, istaufaro menyempurnakan, mustaufirun, istaulada minta anak, istila dan minta anak, istaulada, istaufako minta taufik, istaukoda minta menyalakan api atau kompor, istaukoda, istauduha minta penjelasan, tastaudi ya minta penjelasan. Kita tasrif istau'ada. Istau'ada yastau'idu isti'adan mustau'idun mustau'adun istau'id la tastau'id mustau'adun istau'ada. Istau'ada yastau'idu isti'adan mustau'idun mustau'adun istau'id la tastau'id mustau'adun istaulada yastaulidu istiladan mustaulidun mustauladun istaulid la tastaulid mustauladun istaulada. Kemudian kita lanjutkan sekarang bina yang keempat, bina ajwaf. Ajwaf adalah fi'il yang pada ain fi'ilnya huruf ilat. Contohkan di sini adalah fi'il ista'ana. Ista'ana yasta'inu. Ista'ana meminta pertolongan. Yasta'inu fi'il mudhari'nya. Isti'anatan pertolongan, memintakan pertolongan. Musta'inun. Musta'inun orang yang meminta pertolongan. Musta'anun. Musta'anun yang diminta pertolongan. Makanya dalam lembaran-lembaran Allahu musta'an, Allah lah tempat dimintanya pertolongan. Ista'in, minta tolonglah engkau. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, fasta'in, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. La tasta'in, janganlah kamu meminta pertolongan. Kemudian fi'il isim zaman, isim makan dan masdarnya sama seperti isim maf'ul musta'anu. Kita tasrif sekarang. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun. Sekali lagi. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun. Bisa dilihat sekarang contoh-contoh yang lain dari bina ajwaf. Istataba, minta taubat. Istatab, yustatab, diminta taubatnya. Istataba, minta taubat. Kemudian istaroha, jadi lapang, menunjukkan waktu jadi, menunjukkan makna jadi. Jadi lapang maksudnya lapang dada, berkecukupan. Kemudian ista'ara, meminjam. Ista'ir, pinjamkanlah. Istadara, berputar. Kemudian istahala, mustahil. Jadi mustahil itu bahasa Arab, diambil dari istahala, mustahilun. Istahala, yastahilu, istihalatan, mustahilun, mustahalun. Jadi mustahil adalah bahasa Arab. Ista'ana, minta pertolongan. Sekarang kita coba tasrifan dari istataba. Istataba yastatibu istitabatan mustatibun mustatabun istatib la tastatib mustatabun. Istahala yastahilu istihalatan mustahilun mustahalun istahil la tastahil mustahalun. Untuk fi'il-fi'il, kata-kata yang lain dapat dicoba ditafsir sendiri, baik bersama teman atau dengan yang lain. Yang terpenting adalah kalau sudah bisa 1-2 fi'il, maka bisa dilanjutkan kepada fi'il-fi'il yang lain. Patokannya hanya 1 fi'il, kalau sudah demikian maka yang lainnya pun akan ikut. Kemudian sekarang kita bahas bina yang selanjutnya, bina nakif. Bina nakis contohnya di sini istardo, minta keriduannya. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardan istardi la tastardi mustardan. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardan istardi la tastardi mustardan. Istardo, minta keriduan. Istardo, minta ridho. Kemudian istaghna, jadi kaya. Istaksa, minta pakaian. Dan tasrif bina lafif makrun, yaitu yang bawahnya istakwa, sama seperti tasrifan bina nakis. Istakwa, minta disetrika. Istakwa, jadi orang kuat. Istahwa, menyesatkan. Ini tasrifannya sama seperti istardo. Kita masuk sekarang jadi kaya. Istauna yastauni istilnaan mustaunin mustaunan istauni la tastauni mustaunan. Istilna, istilna itu merasa cukup dengan sesuatu dan tidak butuh yang lainnya. Dan ini sering dipakai dalam kitab. Istilna misalkan, dia mencukupkan diri dari perkataan ulama ini dengan membuang yang lainnya, itu istighna. Jadi menjadi kaya, merasa cukup. Yang terakhir dari tasrifan kita yaitu bina lafiz mafruq. Lafiz mafruq, lafiz nakis, termasuk bagian dari nakis, hanya saja huruf ilat pada mafruq terletak pada fa dan lam fi'il, dipisah. Kalau makrun itu pada ain dan lam fi'il, tapi mafruq pada fa dan lam fi'ilnya. Istaufa, di sini contohnya adalah istaufa. Istaufa, minta disempurnakan. yastaufi istifaan, penyempurnaan, istifaan penyempurnaan. Mustaufin, orang yang minta menyempurnakan. Mustaufan, yang disempurnakan. Istaufi, sempurnakanlah. La tastaufi mustaufan. Istaufa yastaufi istifaan, mustaufin mustaufan. Istaufi la tastaufi mustaufan. Istaufa yastaufi istifaan, mustaufin mustaufan. Istaufi la tastaufi mustaufan. Contoh lain dari bina lafid mafruq. Lafid mafruq contohnya di sini istauso atau istaula. Istaula yastauli istilaan, mustaulin mustaulan. Istauli la tastauli mustaulan. Istaula menguasai. Jadi kalau istaula itu maknanya adalah setelah terjadinya suatu pertempuran antara dua pihak, yang satu pihak menguasai atas pihak kedua, itu namanya baru istaula. Contohnya di sini istaufa menerima wasiat, istaula menguasai, istaufa minta disempurnakan. Oleh karena itu orang yang menafsirkan kata-kata istawa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah 'alal 'arsy, di atas aras istawa. Dia Allah istawa. Bersemayam. Menetap. Orang-orang yang menyimpang dari din, ajaran yang lurus, mereka menafsirkan kata-kata istawa, yaitu menetap, tempat bersemayam, dengan kata-kata istaula. Artinya bahwa Allah itu tidak menetap di langit. Maknanya adalah Allah menguasai langit. Jadi mereka menambah huruf dalam istawa dengan huruf lam, jadi menjadi istaula. Artinya menguasai. Ini salah. Mengapa salah? Karena makna istaula dalam bahasa Arab adalah setelah terjadinya pertempuran antara dua pihak, kemudian satu pihak menang, maka dialah yang ditemukan, disebut dengan menguasai. Kalau ini kita samakan dengan Allah, maka kita terkena larangan untuk menyamai Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi melihat. Dalam ayat ini Allah menafikan dirinya tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. Ini penafian, peniadaan. Tetapi Allah menetapkan juga bahwa Dia punya sifat, yaitu apa? Wa huwas sami'ul alim. Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Lakukan itu orang yang mengartikan istawa dengan istaula salah. Berarti kalau demikian Allah itu ada tandingannya. Allah tanding, kemudian Allah menang, baru Allah dikatakan istaula. Ini mustahil Allah dikatakan seperti itu. Maka tersesatlah orang-orang yang mengatakan istawa dengan makna istaula. Tidaklah dia belajar bahasa Arab lagi dan lebih mendalami. Dan ini pentingnya, bahasa Arab tidak hanya ditinjau dari secara bahasa, tapi secara syar'i. Sudahkah para sahabat yang pada saat diturunkan ayat ini mereka menafsirkan kata-kata istawa dengan istaula, ataukah mereka hanya menafsirkan istawa dengan akal-akal mereka? Manakah yang kita kedepankan? Para sahabat yang paham bahasa Arab paham bahwa istawa ya istawa, maknanya istaqarra, menetap, bukan istaula sebagaimana penafsiran orang-orang yang akalnya cendek, ya, akalnya cendek. Demikian. Kemudian kita untuk lebih memperlancar, kita tasrif ulang lagi. Istaufa yastaufi istifaan, mustaufin mustaufan. Istaufi la tastaufi mustaufan. Istaula yastauli istilaan, mustaulin mustaulan. Istauli la tastauli mustaulan. Selesai sudah bab yang pertama dari bab sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Yang baru kita lewati adalah bab pertama dari sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Babnya adalah istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Diharapkan untuk dilancarkan kembali bab demi bab, bina demi bina, diulangi lagi tasrifannya dan jangan bosan, walaupun hanya dengan sendirian tidaklah mengapa. Kemudian fungsi bab ini jangan dilupakan untuk menunjukkan makna meminta, istighfar minta ampun, ista'anah minta tolong dan sebagainya. Kemudian untuk mutawwa'ah makna jadi, ya, kemudian makna yang lain-lainnya. Jadi yang terpenting adalah makna bab ini di antara lain meminta dan mutawwa'ah, ini yang paling utama dari fungsi bab ini dan diharapkan untuk dipahami dan diulang-ulang terus di tasrif, karena ini adalah kunci nanti untuk memahami bab.